cinta datang kelilingiku. Berjuta mata yang bersinar menatapku dan kegemilanganku. Tapi hidup bukanlah hal yang mudah, ditinggalkan itu sudah biasa. Ku menangis tanpa air mata, yakin cinta.